Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat belajar bersama di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita dapat belajar bersama tentang pendidikan anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua para pendidik untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita, generasi yang akan datang. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengambil tema anak bukanlah mie instan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa mie instan itu adalah makanan yang penyajiannya itu sangat cepat, disebut juga dengan makanan cepat saji, sehingga dalam waktu singkat dengan cara yang mudah maka jadilah makanan tersebut siap saji untuk disantap. Sehingga proses menjadi sebuah makanan yang siap disajikan itu seolah-olah tidak begitu dihargai karena prosesnya yang sangat sederhana. Perlu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita bukanlah seperti mie instan tersebut. Anak kita tidak terus seperti sulap kemudian kita ubah, yang tadinya nakal kemudian menjadi baik, yang tadinya bodoh kemudian menjadi pintar. Namun perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu tentang pendidikan anak-anak kita adalah bukanlah instan. Sesungguhnya pendidikan itu adalah proses, dan proses itu lebih penting daripada hasil. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak kita, maka orientasi kita jangan terfokus pada bagaimana hasil pendidikan ini, tapi kita berfokus bagaimana proses yang kita laksanakan dalam mendidik anak-anak kita. Itulah yang terpenting dan itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam mendidik ini proses itu harus menjadi konsentrasi kita, dan proses ini pun kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan harapan bahwa anak-anak kita juga akan menghargai proses, bahwa segala sesuatu tidak instan, tidak begitu saja terpenuhi. Sebagaimana pada zaman ini segala sesuatu mudah, sehingga sering disebut generasi ini adalah generasi yang serba instan. Segala sesuatu mudah didapatkan. Zaman dahulu kalau ingin menghubungi seseorang harus berjalan sampai berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari ingin menemui saudaranya. Namun sekarang cukup dalam hitungan detik, bahkan tidak ada satu detik, maka informasi itu sudah sampai. Jadi banyak hal yang saat ini pada zaman ini adalah dapat diperoleh dengan cara mudah, sehingga disebut dengan zaman instan. Namun demikian, walaupun zaman instan, walau bagaimanapun proses adalah tetap harus dihargai, terutama dalam hal pendidikan ini, karena sesungguhnya itulah yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar anak-anak kita itu menghargai proses, biar mereka itu tidak segala sesuatunya harus instan. antara lain yang pertama, janganlah kita banyak mengapresiasi, menghargai atau mungkin memuji tentang hasil yang mereka peroleh. Namun hendaklah kita banyak mengapresiasi, memuji mereka, anak-anak kita, tentang proses yang telah mereka lakukan. Kita semua ingin anak kita itu mungkin nilainya bagus. Ini terutama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah formal, ingin mendapatkan nilai bagus. Kalau orientasi orang tua selalu yang dipuji-puji terhadap anak adalah nilai yang bagus, tanpa sedikit pun menghargai bagaimana proses anak itu memperoleh nilai tersebut, maka bisa jadi orientasi anak adalah yang penting nilai saya bagus, walaupun cara yang saya tempuh itu adalah salah, entah itu dengan cara mencontek, entah itu dengan cara curang yang lainnya. Sehingga dikhawatirkan nanti setelah dia itu terjun di masyarakat, orientasi yang dia miliki adalah hasil. Yang penting aku kaya, apapun yang saya lakukan saya enggak peduli, walaupun cara itu haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting aku adalah kaya. Karena apa? Dari kecil anak dibiasakan selalu untuk berorientasi kepada hasil, bukan kepada proses. Contoh yang lain lagi, misal anak kita sedang belajar di pondok pesantren untuk menghafal Al-Qur'an. Sering sekali orang tua itu yang ditanyakan kepada anak, sudah hafal berapa juz? Hari ini menghafal berapa ayat? Itu yang ditanyakan kepada anak oleh orang tua. Dan jarang sekali orang tua yang menanyakan, bagaimana usahamu nak hari ini untuk menghafal Al-Qur'an? Tidak pernah menanyakan seberapa banyak yang telah kamu hafalkan, tapi menanyakan apa usahamu yang kamu lakukan untuk menghafal hari ini. Walaupun mungkin anak hanya hafal satu ayat, dan itu pun juga belum mungkin, namun ternyata anak melakukan usaha yang sangat luar biasa untuk menghafal itu, maka kita hargai proses usaha anak tersebut, sehingga anak betul-betul mengakui bahwa orang tuaku betul-betul menghargai usahaku. Terus kemudian yang lebih penting lagi, kita tanyakan kepada anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran, seberapa jauh usaha yang dilakukan anak-anak kita untuk menghayati, untuk mengamalkan apa yang dia hafal. Sudahkah itu kamu amalkan yang kamu hafalkan? Sampai sejauh itulah pentingnya proses. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini termasuk dalam pendidikan, maka orientasi kita adalah pada proses, bukan pada hasil. Kalau dalam pepatah di masyarakat, manusia hanya bisa berusaha, hasilnya diserahkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya sebuah proses. Terus kemudian berikutnya, apabila kita ingin anak kita menghargai proses, sehingga anak kita tidak selalu menuntut yang instan, kita pun orang tua jangan terlalu banyak memburu anak, bahwa anak harus segera menunaikan segala apa yang diinginkan oleh orang tua. Apabila kita ingin membimbing anak untuk meraih sebuah target, maka buatlah jadwal, buatlah rencana, sehingga di situ, di dalam jadwal dan rencana tersebut ada proses yang harus dilakukan oleh anak, sehingga anak betul-betul menghargai proses tersebut. Terus kemudian ajarkan kepada anak-anak kegiatan-kegiatan yang butuh proses. Sebagai contoh adalah seperti mengajak anak untuk bercocok tanam. Karena menanam pohon itu tidak terus 1, 2, 3 hari langsung pohon itu berbuah. Itu butuh proses yang berbulan-bulan. Bahkan kalau itu pohon yang seperti mangga dan sebagainya, butuh waktu bertahun-tahun sehingga pohon itu bisa berbuah. Diajak anak-anak untuk memasak, bahwa sesungguhnya untuk menghasilkan masakan itu ada proses. Bukan memasak mie instan, tapi untuk memasak sesuatu yang alamiah, dengan bumbu-bumbu yang alamiah, harus dipotong-potong dan sebagainya, sehingga butuh proses, maka hasilnya akan dinikmati dan anak mengetahui bahwa itu adalah itulah proses yang bermanfaat. Terus kemudian ajarkan anak juga dengan prakarya, bahwa segala sesuatu itu butuh proses, butuh kesabaran. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghargai proses. Demikian juga kita orang tua dalam mendidik anak-anak kita, kita juga harus menghargai proses. Janganlah kita hanya berorientasi kepada hasil, hasil, dan hasil. Sehingga kadangkala yang kita lakukan itu entah itu benar atau salah, yang penting adalah anak saya berhasil. Itu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya proses itu adalah penting, dan dalam proses itu tentu saja banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak hambatan, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Banyak sekali orang yang gak berani menghadapi tantangan dalam mendidik anak-anak, gak berani menghadapi rintangan, tidak berani menghadapi celaan orang, tidak mau berlelah-lelah, semuanya serba ingin instan. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyatruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina sadaku walaya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu hendaklah kita jangan terlalu percaya diri, kemudian kita mengatakan dengan lantang bahwa aku telah mampu untuk mendidik anak-anakku sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Maka apabila kita mengaku seperti ini, kita mengaku telah beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Oleh karena itu, hendaklah kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkanku untuk mendidik anak-anakku. Semoga Allah memberikan jalan yang mudah, diberi jalan yang lurus dalam mendidik anak-anakku. Harusnya kita mengucapkan demikian. Nah, sehingga apabila kita mengalami kesulitan, kita mengalami hambatan, rintangan, celaan dalam mendidik anak-anak kita, yang kita berusaha untuk mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah proses, dan kita harus bersabar dalam proses tersebut. Dan karena sesungguhnya itulah yang akan dilihat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa alaisa lil insani ila ma syaa, dan bahwasanya seseorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Jadi yang diperoleh oleh manusia, balasan yang diberikan kepada manusia adalah tergantung apa yang dia usahakan, bukan dari apa yang dia hasilkan. Termasuk dalam mendidik anak-anak kita, maka yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang telah kita usahakan. Oleh karena itu marilah kita berusaha mengamalkan dalam pendidikan anak ini untuk selalu mencocoki dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Sesungguhnya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, betapa pentingnya proses itu, dan memang proses itu kadangkala tidak tampak dan tidak hebat di mata orang lain, tidak keren di mata orang lain, namun itu adalah sangat berarti bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya proses itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam pendidikan anak, dan nanti anak pun juga akan memahami betapa pentingnya proses tersebut. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Nabi SAW dalam mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak ada tahapan-tahapan. Tidak dari awal begitu anak lahir terus diajarkan semuanya sehingga mereka anak-anak itu langsung pinter. Namun Nabi SAW memberikan tahapan-tahapan. 0 sampai 2 tahun itu adalah tahapan untuk menyusui. Kemudian setelah 2 sampai 7 tahun adalah tahapan pengasuhan. Kemudian 7 sampai 10 tahun adalah begitu masuk 7 tahun diperintahkan dan diajarkan sholat. Kemudian 10 tahun mulai boleh dipukul apabila tidak mau sholat dan dipisahkan tempat tidurnya. Kemudian setelah balik baru mereka menjadi mukallaf. Semua ada proses bahkan sampai bertahun-tahun. Anak untuk menjadi balig butuh waktu belasan tahun. Ada yang 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Ini adalah proses ya. Jadi sesuatu adalah butuh waktu, butuh tenggang. Tidak segala sesuatu langsung instan. Tidak bisa kita mendidik anak pada saat awal-awal dibiarkan begitu saja, begitu menjelang balik umur 10 tahun baru kemudian kita ajarkan semuanya. Itu adalah hal-hal yang bersifat instan. Dan sesungguhnya mendidik anak itu bukan seperti kita membuat mie instan, namun mendidik anak adalah proses yang panjang dan butuh kesabaran untuk menghadapi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mendidik anak. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk di dalam berdakwah, pendidikan ini pun sesungguhnya bukan banyaknya pengikut yang menjadi ukuran keberhasilan, namun proses yang dilakukan. Sebagai contoh, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau adalah seorang alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dalam majelis beliau untuk beberapa waktu kadang-kadang tidak ada yang hadir kecuali hanya 4 orang saja. Sekelas Syekh Utsaimin kadang-kadang yang hadir hanya 4 orang saja, dan kadang-kadang setengah dari jumlah itu tidak hadir. Bahkan pernah suatu kali beliau datang ke tempat pengajian atau halaqoh, namun beliau tidak menemukan seorang pun kecuali kitabnya yang telah diletakkan oleh salah seorang muridnya. Dan herannya muridnya itu pun juga pergi karena suatu urusan, sehingga tidak ada yang hadir satupun. Tatkala Syekh Al-Utsaimin melihat kondisi yang seperti itu, maka beliau menuju mihrab, mengambil mushaf lalu duduk dan membacanya. Sehingga beliau tetap memanfaatkan waktu tersebut, karena bagi beliau adalah bukan banyaknya orang yang hadir pada majelis beliau itu ukuran keberhasilan, namun adalah proses. Akhirnya beliau walaupun tidak ada yang hadir di situ, beliau tetap melaksanakan proses, karena itu adalah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang mana beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak semua nabi itu diikuti oleh banyak umat. Bahkan ada nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Bahkan ada yang tidak diikuti oleh siapapun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritu anil uritu alayya al-umam. Faraitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahb. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu warujulani. Wa nabiyya laisa ma'ahu ahadun." Diperlihatkan kepadaku umat-umat, lalu aku melihat seorang nabi bersamanya sekelompok orang yang terdiri dari 3 sampai 10 orang, dan seorang nabi bersamanya seorang dan 2 orang, dan seorang nabi tidak ada bersamanya seorang pun, tidak ada pengikutnya satu pun. Dan ini bahwa dalam hadis ini menunjukkan bahwa nabi yang tidak ada pengikutnya itu bukan berarti dia gagal dalam mengemban atau menyampaikan risalah, namun tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai prosesnya, dihargai prosesnya, dan akan diberi pahala dari prosesnya tersebut walaupun tidak ada yang mengikuti seorang pun. Oleh karena itu dalam kita mendidik anak-anak kita, walaupun mungkin orang mengatakan bahwa kita mendidik anak tidak berhasil karena mereka menilai dari hasil, namun apabila kita sudah dengan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mantapkan hati kita bahwa sesungguhnya kita berharap semata-mata hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena proses yang telah kita lakukan. Lebih baik kita terkenal di langit daripada kita terkenal di bumi. Sesungguhnya proses itu akan dilihat oleh penduduk langit. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil. Proses itulah yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya yang di langit. karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk melihat hambanya yang taat kepadanya. Itulah penduduk langit yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan penduduk bumi. Oleh karena itu, kita selalu berharap dengan proses inilah kita menjadi terkenal, kita menjadi tenar di langit, bukan di bumi ini. Karena sesungguhnya tenar bumi akan mematahkan punggung kita, kita akan kelelahan. Dan jauh lebih rendah kedudukannya tenar di bumi dibandingkan ketenaran di langit. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita belajar dan belajar, sehingga harapannya proses yang kita lakukan adalah proses yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan semuanya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Dan semoga kita semua yang menyimak dapat memahami bersama penjelasan dari pembahasan kita terkait untuk mengajarkan pada anak untuk menghargai proses dalam tema kita ini, yaitu anak bukanlah mie instan. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari keluarga Qur'ani, yang sudah masuk ke nomor 0895399030417. Pertanyaan pertama Ustadz, datangnya dari Bapak Arif di Semarang Selatan. Pertanyaannya akan kami bacakan karena sedikit panjang. Bagaimana pendapat Bapak Ustadz tentang isu gender harmony yang mulai memasuki ranah parenting di Indonesia, dan bagaimana sikap terbaik orang tua muslim, terutama ibu-ibu yang berperan sebagai guru atau sekolah di awal bagi anak dalam menanggapinya? Di beberapa majalah wanita Indonesia, saya menemukan beberapa artikel yang mengkampanyekan gerakan ini. Misalnya anak laki-laki memakai baju pink, bermain boneka, dan bermain boneka Barbie yang menurut saya paling parah. Mengenakan rok pun tidak perlu dipermasalahkan. Sebaliknya, anak perempuan bermain mobil-mobilan dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam sendiri kita dilarang untuk menyerupai lawan jenis. Bagaimana Ustaz menyikapi kampanye gender harmony ini Ustaz? Silakan Ustaz. Memang sedang marak saat ini masalah gender. Wa alaisa lilisani ila masa'a. Seseorang akan memperoleh apa yang dia usahakan. Oleh karena itu, untuk mendidik anak-anak kita tentang gender ini, atau kita sebut dengan fitrah seksualitas, maka kita selalu harus menghargai proses. Walaisat dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu berbeda dengan wanita. Itu sudah nas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu memiliki fitrah, yaitu fitrah gender atau seksualitas. Allah menciptakan manusia lahir dalam keadaan laki-laki atau perempuan, tidak ada yang lain. Dan apabila dia lahir laki-laki, maka berperan sebagaimana seorang laki-laki untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan apabila Allah mentakdirkan dia menjadi perempuan, maka berperan sebagaimana perempuan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, peran-peran perempuan dalam peradaban di muka bumi ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sungguh ini penting sekali mendidikkan anak-anak kita tentang masalah gender. Di dalam pendidikan karakter nabawiyah, dalam hal ini adalah pendidikan berbasis fitrah, yang setiap anak lahir itu pasti laki-laki atau perempuan, dan laki-laki dan perempuan itu beda, ada tahapan-tahapan. Ini terkait dengan proses, dan proses ini tidak instan, sehingga begitu saja kemudian kita bisa merubah perilaku anak yang tadinya anak putri yang tomboy ke laki-lakian, kemudian tiba-tiba terus dirubah seperti membalik telapak tangan menjadi betul-betul feminim. Tahapannya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketika anak itu lahir usia 0 sampai 2 tahun, maka anak itu didekatkan kepada ibunya. Ini adalah masa-masa menyusui, dan masa itulah masa paling kuat, masa emas untuk menanamkan keimanan kepada anak. maka ketenangan ibu sangat penting sekali, ketenangan ibu menyusui, ketenangan ibu menyusui itu sangat penting sekali terhadap perkembangan mental anak, dalam ini adalah keimanan anak. Kemudian setelah 2 tahun sampai 7 tahun, maka anak itu didekatkan kepada sosok ayah dan ibu. Sosok ayah dan ibu. Tujuannya apa? Yaitu biar anak itu mengenal dirinya bahwa saya itu mirip dengan siapa. Akhirnya di umur 3 tahun diharapkan anak itu sudah memastikan dirinya bahwa aku adalah mirip bapak atau aku adalah mirip ibu. Itu sudah dipastikan. Apabila dia laki-laki harus memastikan umur 3 tahun itu bahwa aku mirip dengan bapak, bahwa aku laki-laki. Apabila dia anak perempuan, maka pada umur 3 tahun itu dia harus sudah meyakini bahwa aku mirip dengan ibu, bahwa aku adalah perempuan. Itu harus sudah mutkin, ya, sudah mantap pada diri anak tentang gender yang ada pada diri anak yang telah Allah takdirkan. Ini umur 3 tahun. Apabila anak umur 3 tahun masih ragu-ragu, saya ini laki-laki atau perempuan, karena kurangnya sosok ayah dan ibu yang hadir, sehingga dia bingung, ya, untuk menetapkan dirinya laki-laki atau perempuan, ini yang akan menjadi bermasalah. Sehingga sampai umur 7 tahun, ya, anak itu di samping untuk mengetahui dirinya, menetapkan dirinya itu gendernya apa, laki-laki atau perempuan, di samping itu dia akan belajar kalau laki-laki tugasnya apa. Maka kalau dia anak laki-laki, dia akan melihat ayahnya sebenarnya tugas ayah itu apa sih. Oh, ternyata ayah mencari nafkah, ternyata ayah itu pemimpin keluarga. Maka dia akan meniru apa yang diperankan oleh ayahnya, karena dia tahu bahwa dia laki-laki. Apabila dia anak perempuan, maka dia akan belajar apa sih peran perempuan, peran seorang ibu dalam rumah tangga. Oh, ternyata ngurus anak, oh ternyata ngurus rumah dan sebagainya, oh ternyata memasak. Maka dia kalau sudah yakin bahwa dirinya wanita, dia akan meniru ibunya sampai umur 7 tahun, 2-7 tahun. Jadi 2-7 tahun anak didekatkan dekat sosok ayah dan ibu, sehingga mereka sudah mengetahui apa sebenarnya peran ayah dan peran ibu, dan mengetahui gendernya. Kemudian setelah umur 7 tahun sampai 10 tahun, yaitu masa-masa tamyiz, ya, anak laki-laki didekatkan kepada ayah, anak perempuan didekatkan kepada ibu. 7 sampai 10 tahun masa tamyiz, anak laki-laki didekatkan kepada ayah, anak perempuan didekatkan kepada ibu. Tujuannya apa? Itu penguatan dari tahap sebelumnya. Tahap sebelumnya untuk memastikan bahwa dirinya laki-laki atau perempuan. Setelah kemudian tahu, maka dia akan belajar lebih jauh lagi. Kalau dia laki-laki, maka lebih instan belajar kepada ayahnya. Apa sih peran ayah? Itu dikuatkan pada masa tamyiz tersebut. Apabila dia perempuan, maka dia lebih dekat dengan ibunya, sehingga dia belajar lebih intensif tentang bagaimana peran seorang ibu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Kemudian setelah itu, setelah umur 10 tahun sampai balig, itu adalah setelah balig anak-anak nanti sudah menjadi dewasa, dan mereka sudah seperti orang dewasa pada umumnya, termasuk beban syariat yang dibebankan orang dewasa dibebankan kepada dia juga, sudah sama dengan sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Masa-masa itu, masa-masa murahakoh itu 10 sampai balig, ya, maka anak laki-laki didekatkan ke ibu dan anak perempuan didekatkan kepada ayah. Tujuannya apa? Karena sebentar lagi setelah dia balik akan menikah. Karena dia sudah dewasa nanti setelah balik, maka dia akan belajar bagaimana memperlakukan seorang wanita. Dia akan belajar kepada ibunya, sehingga dia nanti setelah menikah, dia akan memperlakukan istrinya sebagaimana dia memperlakukan terhadap ibunya. Demikian jika seorang wanita, dia dekat dengan ayahnya, sehingga dia tahu apa sebenarnya sifat-sifat seorang laki-laki, sehingga dia begitu menikah, dia tahu bagaimana memperlakukan terhadap suaminya, karena dia telah belajar terhadap ayahnya. Kemudian setelah itu mereka menjadi balig dan menjadi seorang dewasa. Nah, dengan proses yang dilakukan seperti itu, diharapkan nanti anak betul-betul, yang laki-laki betul-betul maskulin, karena fitrah kalau lakiannya tumbuh sempurna. Kemudian yang perempuan betul-betul feminin, sehingga apa, karena fitrah kewanitaan terhadap anak tersebut betul-betul tumbuh sempurna. Ini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya seorang laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki, itu adalah tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam ini. Semoga Allah SWT melindungi kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga di dalam fitrah gender atau fitrah seksual ini betul-betul pada diri anak kita tumbuh dengan sempurna, sehingga anak kita yang laki-laki betul laki-laki tulen, murni, dan anak kita yang perempuan pun juga menjadi perempuan yang sejati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Bisa dikatakan gender harmoni ini tidak lazim di agama kita, Ustaz. Ya, betul. Baik Ustaz, terima kasih. Demikian jawaban dari Al Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Arif di Semarang Selatan tadi yang bertanya, dan kita semua yang mendengarkan. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Bu Dewi di Sampangan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kami punya siswa SD yang sedang memiliki perilaku belum positif, dan perilakunya ini merupakan pengaruh dari lingkungan keluarganya sendiri. Kami khawatir perilakunya ini dapat menular ke teman-temannya yang lain di sekolahan, karena pada beberapa kasus memang telah mempengaruhi anak-anak yang lain di sekolah kami. Dalam hal ini sekolah memiliki misi karakter building, dan tugas ini perlu melibatkan keluarga siswa-siswi. Bagaimana sebaiknya Ustadz sekolahan mensikapi hal tersebut? Mohon masukannya. Silakan Ustadz. Ibu Dewi yang ada di Sampangan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dalam mendidik murid-muridnya, mendidik anak-anak ibu dan keluarga ibu. Perlu kita ketahui bahwa sekarang ini memang pemerintah kita sedang mencanangkan adanya pendidikan karakter pada sekolah-sekolah, sehingga karakter ini masuk ke dalam kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah. Namun sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa pendidikan karakter ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja tanpa melibatkan orang tua. Dalam kenyataan saat ini kalau kita lihat di masyarakat umum, keterlibatan orang tua bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik anak-anak seolah-olah tidak terjalin. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan, yaitu sekolah hendaknya secara intens, ya, secara rutin menjalin komunikasi dengan orang tua, bahkan perlu adanya pelatihan orang tua, adanya parenting atau bisa disebut dengan sekolah orang tua yang diadakan oleh sekolah. Untuk apa? Untuk membimbing orang tua dalam mendidik anak-anak, terutama dalam penanaman karakter. Ini yang terlewat dalam pendidikan kita, terutama pendidikan formal atau persekolahan. Karena apa? Karena orang tua datang ke sekolah itu pada saat mengambil rapot atau anaknya sedang bermasalah. Namun dalam proses pembimbingan, bagaimana membimbing karakter anak, itu seolah-olah tidak pernah diadakan. Ini yang perlu ditambahkan pada pendidikan formal yang sekarang ada. Terus kemudian apabila didapati dalam sekolah itu anak yang karakternya tidak baik akibat pengaruh dari keluarganya, karena keluarganya yang tidak kondusif, kemudian guru khawatir akan menular kepada teman-temannya, itu adalah hal yang wajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, fal yanthur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang akan menjadi temannya. Jadi teman itu betul-betul akan mempengaruhi seseorang. Namun kalau kita lihat keadaan zaman sekarang ini, pengaruh begitu kuatnya, bukan hanya dari teman, tapi dari media sosial dan sebagainya. Itu pengaruhnya sangat luar biasa, terutama dalamnya adalah pengaruh buruk. Kalau kita betul-betul paranoid, khawatir, takutan yang luar biasa, maka kita nggak berani keluar. Padahal sesungguhnya kita pun juga makhluk sosial yang harus bertemu dengan masyarakat, dengan orang lain. Kita harus keluar. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi zaman yang makin keras ini, yang makin penuh fitnah ini? Yaitu yang pertama, yaitu dengan melakukan mengimunkan anak. Bagaimana cara mengimunkan? Maksudnya mengimunkan itu biar anak itu betul-betul tangguh. Harapan kita, anak kita tidak hanya bisa dipengaruhi, tapi kita berharap bahwa anak kita pun bisa mempengaruhi, mempengaruhi kebaikan. Karena setiap anak sebenarnya itu tangguh. Maka harapan ini pun juga harus ada pada diri orang tua. Jangan sampai orang tua hanya khawatir dan khawatir, maka tumbuhkanlah harapan. Harapan bahwa anak kita pun juga akan bisa mempengaruhi. Sehingga antara khauf dan roja, antara kekhawatiran dan harapan itu harus seimbang. Sehingga ibarat kalau sebuah burung, ya, khauf itu adalah salah satu sayap, roja adalah sayap yang lainnya, maka kalau itu seimbang maka burung akan bisa terbang dengan indah. Demikian juga kita akan bisa mendidik anak-anak kita untuk terjun di masyarakat yang penuh dengan apa namanya ranjau kemaksiatan, penuh dengan jebakan pengaruh buruk dan sebagainya, maka khauf dan rojak kita seimbangkan. Kita khawatir namun kita kuatkan anak kita dengan kelekatan. Kita imunisasi anak kita dari pengaruh-pengaruh luar dengan cara apa? Kedekatan kepada anak. Jadikan anak memiliki seorang yang menjadi kepercayaan dia. Jadikan kita orang tua menjadi kepercayaan anak. Karena apa? Karena kedekatan kita. Kalau kita terbiasa marah dan marah, menyuruh dan menyuruh saja, tidak pernah mengapresiasi, tidak pernah memeluk, tidak pernah mengusap kepalanya, tidak pernah bercanda dengannya, tidak pernah menanyakan hal-hal yang selain pelajaran, mungkin menanyakan bagaimana perasaanmu nak, bagaimana, apakah kamu sekolah senang atau tidak. Orang tua hanya menanyakan nilaimu bagaimana, sehingga anak merasa jauh dengan orang tua, walaupun orang tua di rumah bersama anak. Maka dekatlah dengan anak, dekat dalam hal ini bukan hanya fisik, namun hati, jiwa kita juga harus dekat dengan jiwa anak. Insya Allah anak akan menjadi lebih imun, menjadi lebih tangguh untuk menghadapi tantangan yang ada di luar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Dewi, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bu Dewi dan kita semua yang mendengarkan. Dan baik, pertanyaan selanjutnya akan bacakan, datangnya dari Ummu Fulanah di Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimanakah caranya kita bisa tahu jika fitrah anak kita telah tumbuh? Lalu, bagaimanakah kita sebagai orang tua menjaga fitrah anak di zaman fitnah ini agar terhindar dari subhat-subhat yang tidak baik? Silakan Ustaz. Dari Ummu Fulanah di Semarang. Ya, bagaimana untuk mengetahui fitrah anak kita telah tumbuh atau tidak tumbuh? Sebenarnya mendidik itu mudah. Inna dinna yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wa may yusaddina ahadukum illa hulabah. Barang siapa yang berlebih-lebihan di antara kalian terhadap agama ini, maka dia akan terkalahkan. Dia akan capek sendiri. Kalau dia berlebih-lebihan dalam mendidik, maka dia juga akan merasa bosan, merasa kelelahan. Nah, oleh karena itu sesungguhnya untuk mengetahui fitrah anak kita tumbuh atau tidak, sebenarnya ada hal yang sepele. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita akan menumbuhkan pada fitrah anak itu tiga fitrah. Yang pertama fitrah keimanan, yang kedua fitrah belajar, yang ketiga adalah fitrah bakat. Untuk mengetahui fitrah keimanan sudah tumbuh atau belum, kita lihat ketika adzan dikumandangkan, kita lihat binar mata anak. Kalau dia masih ugah-ugahan, pura-pura tidak mendengar, kemudian sholat masih menunggu disuruh, itu pertanda bahwa fitrah keimanan belum tumbuh sempurna. Sholatnya masih malas, terutama sholat isya dan sholat subuh, itu bisa digunakan untuk mengukur fitrah keimanan anak dari binar matanya, dari ceria wajahnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ternyata anak itu masih apa namanya sudah sadar, dia menunggu-nunggu adzan, dia begitu sholat senang sekali, merasa ceria sekali ketika melaksanakan ibadah sholat dan ibadah lainnya, maka itu pertanda bahwa fitrah keimanan telah tumbuh, mahabbah kepada, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tumbuh. Kemudian fitrah belajar itu bisa kita ketahui dari bagaimana dia belajar, anak-anak itu. Dia belajar kalau hanya pas ada PR, atau mungkin belajar pas ada ulangan atau ujian. Kemudian ketika tidak ada PR, tidak ada ulangan, tidak ada ujian, pas libur, dia ternyata juga berhenti belajar. Atau mungkin belajar agak harus disuruh, kalau tidak suruh dia enggak belajar. Itu pertanda bahwa fitrah belajarnya tidak tumbuh. Nah, sehingga kalau ternyata anak itu entah itu ada ulangan atau tidak, entah itu hari libur atau tidak, dia selalu belajar dan belajar, itu pertanda bahwa fitrah belajarnya telah tumbuh. Kemudian fitrah bakat, itu bisa diketahui dari karya dia. Karya dia sudah memfokus pada bidang tertentu, pada sifat tertentu. Apabila dia belum memiliki karya, arah potensinya kemana kita tidak tahu. Kalau ditanya kamu ingin jadi apa masih bingung menjawab. Kalau ditanya kamu bisanya apa di sekolah yang tidak bisa apa masih bingung menjawab, itu pertanda fitrah bakatnya belum tumbuh. Tapi kalau dia sudah mantap sekali, aku ingin jadi ini, aku ingin berperan seperti ini, aku ingin sekolah di sini karena saya suka dengan ini, itu pertanda bahwa fitrah bakatnya telah tumbuh. Nah, terus kemudian setelah kita mengetahui bahwa fitrah itu sudah tumbuh atau belum, bagaimana menjaga fitrah ini pada zaman yang penuh subhat dan fitnah ini, ya. Yaitu yang pertama, sebagaimana telah ditanyakan oleh Ibu Dewi tadi, Ibu Dewi tadi tentang kelekatan kepada anak. Ya, tentang kelekatan kepada anak, bahwa sesungguhnya mendidik anak itu intinya adalah bukan banyak menjejalkan, bukan banyak menceramai. Setiap hari kita ceramah kepada anak sampai anak kadang-kadang sungkan, apa namanya, malas untuk mendengar, tapi sesungguhnya mendidik itu adalah membersamai. Proses membersamai inilah yang akan betul-betul dirasakan oleh anak, sehingga anak betul-betul dekat dengan orang tuanya. Jadi intinya untuk menjaga fitrah anak adalah dengan dekat. Karena penjagaan itu yang paling ideal adalah dengan dekat terhadap apa yang dijaga. Ini. Jadi dengan kedekatan itu, maka apabila ada sesuatu subhat datang, maka anak akan segera menanyakan dan kembali kepada orang yang dekat dengan dia. Kalau yang dekat dengan ibunya, kalau dia dekat dengan ibunya, maka dia akan segera ke ibunya dan bertanya tentang subhat itu. Maka kesempatan itulah ibunya untuk menjelaskannya, karena anak meminta. Apabila dia dekat dengan ayahnya, maka begitu dapat subhat, ya, dari luar, maka segera datang ke ayahnya. Dan ayahnya, itu adalah kesempatan ayahnya untuk menjelaskan kepada anaknya, karena anaknya sedang meminta. Ini adalah antara lain inti dari menjaga fitrah anak adalah dengan membersamai, mendampingi mereka dengan kelekatan, betul-betul dekat lahir dan batin terhadap diri anak. Insya Allah fitrahnya akan terjaga. Demikian kepada Ummu Fulana. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Ummu Fulana tadi yang bertanya di Semarang. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ibu Sri di Semarang pula. Beliau bertanya, bismillah, Ustadz mau bertanya, tadi dikatakan oleh Ustadz, dekatkan anak laki-laki kita kepada ibunya supaya bisa bersikap pada istrinya nanti dengan baik. Tapi apabila bapaknya tidak bisa mengasih contoh yang baik, bagaimana Ustadz? Semua kami lakukan supaya lebih baik daripada ortunya. Silakan Ustadz. Ibu Sri yang ada di Semarang, ya, semoga Allah SWT menjaga keluarga Ibu Sri, menjaga anak-anak. Jadi mendidik anak itu memang harus selaras pemikiran, visi, misinya antara suami dan istri, antara ayah dan ibu. Dan apabila salah satu, baik istri maupun suami, ternyata tidak cocok atau abai atau lalai terhadap pendidikan anak, maka pendidikan anak itu tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebagai contoh yang ditanyakan oleh Bu Sri, ibunya yang bersemangat, ya, namun ayahnya yang tidak bisa diandalkan. Bagaimana menghadapi hal ini? Kalau ini dipaksakan, ya, maka ini tidak baik bagi anak-anak, sehingga anak tidak bisa dekat dengan ayah, terutama anak putri menjelang balig, yaitu masa murahakoh setelah 10 tahun. Ternyata ayah tidak bisa. Mungkin bisa jadi ayah itu bekerja di luar kota, sehingga pulangnya hanya sebulan sekali, atau bahkan mungkin bisa jadi setahun sekali baru pulang, sehingga sosok ayah tidak hadir di depan anak putri. Apa yang harus dilakukan jika keadaannya seperti ini? Itu hanya sebagai contoh saja. Maka hadirkan sosok pengganti ayah. Dalam hal ini mungkin anak putri itu didekatkan dengan mahramnya, yaitu mungkin adik dari ayahnya, omnya, atau kepada kakak dari ayahnya, yaitu pakdenya, sebagai pengganti sosok ayah. Jadi yang menggantikan adalah masih mahram, kalau dalam bahasa Indonesia itu muhrim. Ini, jadi sosok ayah itu harus ada, karena itu menjadi tempat untuk belajar anak untuk memahami seorang lelaki bagi anak putri. Ya. Tapi apabila itu dihadirkan yang bukan mahramnya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Syaratnya adalah mahram. Terus kemudian apabila ayahnya bekerjanya di dalam kota, setiap hari pulang, namun ternyata lalai dengan hal ini, maka yang terlebih dahulu adalah tugas istri adalah menasehati atau memahamkan, ya, memahamkan kepada suaminya. Namun perlu diketahui bahwa seorang laki-laki itu kadangkala kalau banyak diburu itu sulit sekali untuk menerima. Bukan terus akhirnya suruh diminta, ayah datang sini, ini ibu mau anu, mau nasihati ayah. Biasanya hal itu untuk sulit sekali untuk diterima. Maka caranya antara lain ya dengan cara yang seolah-olah bahwa kita seorang istri itu tidak menggurui laki-laki atau suaminya. Mungkin diajak ke pengajian parenting, mungkin diajak ke rumah temannya biar mereka ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi seolah-olah bukan kita yang menggurui atau bukan istri yang menggurui suaminya, tapi suami merasa bahwa itu dapat dari orang lain. Itu tidak masalah ya, kita menggunakan wasilah dari teman kita atau mungkin dari pengajian parenting. Nah, sampai apapun caranya ya, bagaimanapun metodenya dilakukan, sehingga harapannya adalah ayah itu paham tentang tugasnya dalam mendidik anak-anak. Nah, kalau insya Allah sudah sepakat antara suami istri, itu insya Allah ta'ala pendidik anak-anak itu lebih jauh lebih mudah. Jadi intinya kalau ternyata ayah tidak sepakat, maka pahamkan dulu antara ayah dan ibu terlebih dahulu, kemudian baru ke anak-anak ya. Nanti kalau ternyata ayah itu ternyata hadir setiap hari kok digantikan sosok yang lain, itu akan madorot ya. Ayahnya di rumah tapi ternyata kok digantikan omnya untuk menjadi sosok yang akan menjadi teladan bagi anaknya, itu akan menjadi madorot. Maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah selaraskan pemahaman antara suami dan istri terlebih dahulu. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh ibu yang bertanya tadi. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, dari Ummu Arasi di Semarang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya seorang wanita, tetapi dari kecil kata orang-orang saya tomboy. Sampai sekarang saya berkeluarga masih berjiwa seperti laki-laki. Hanya saja bedanya saat ini saya memakai pakaian wanita. Dulu saya dididik keras oleh ibu saya. Kalau tidak nurut selalu beliau, ibu saya, main tangan. Apakah yang saya alami ini pengaruh dari didikan orang tua saya, terutama ibu saya, sehingga saya tidak mempunyai figur seorang wanita? Saya lupa, dulu waktu umur 7-10 tahun dekat dengan ayah atau ibu. Yang saya ingat adalah ayah saya tidak pernah memarahi atau memukul saya. Dan sekarang saya mempunyai 3 orang anak laki-laki. Bagaimana saya harus menempatkan diri untuk mendidik anak-anak saya dengan keadaan jiwa saya seperti demikian?" Silakan Ustaz. Ya, Ibu Arasi ya, Ummu Arasi ya, yang di Semarang, masya Allah. Semoga Allah SWT menghormati ibu ya, membimbing ibu karena semangat sekali ibu untuk mendidik anak-anaknya. Semoga Allah SWT menjadikan anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh. Ibu Arasi, perlu diketahui bahwa seorang, walaupun dia seorang laki-laki, namun dia juga perlu femininitas. Namun presentasinya lebih sedikit dibandingkan maskulinitas. Demikian juga seorang wanita, di samping seorang wanita itu harus feminin, seorang wanita juga perlu maskulinitas, walaupun presentasinya jauh lebih kecil dibandingkan femininitas. Yang jadi masalah apabila seorang wanita femininitasnya lebih sedikit dibanding maskulinitasnya, dan seorang laki-laki yang femininitasnya lebih besar persentasenya dibanding maskulinitasnya, sehingga nanti bisa menjadi seorang wanita tapi tomboy ya, atau seorang laki-laki yang lebay ini. Nah, ini kalau dalam pendidikan fitrah, ini permasalahan tentang tidak tumbuh sempurnanya fitrah gender atau seksualitas. Tidak ada kata terlambat ya, walaupun mungkin pada masa emas dulu yang telah tadi dijelaskan bagaimana kedekatan anak kepada ayah atau ibu sudah terlewat, sekarang sudah memiliki anak dan anaknya laki-laki semua, tetap bisa diulang dengan cara apa? Recovery. yaitu perbaikan fitrah, ya dalam hal ini adalah fitrah gender. Maka proses yang tadi dijelaskan diulang kembali, ya diulang kembali. Yang pertama, ibu dekat dengan seorang wanita. Kalau masih ada nenek, maka dekatlah ibu dengan nenek. Banyak ngobrol, banyak berinteraksi dengan nenek, atau mungkin ibu-ibu yang lain atau saudara, ya saudara wanita yang lain yang ibu banyak berinteraksi dengan mereka. Setelah itu kemudian ibu sebagaimana urutan tadi dekat dengan sosok ayah dan sosok ibu. Kalau masih ada kakek, ya, maka ibu kemudian berikutnya, tahap berikutnya adalah dekat dengan kakek dan nenek. Setelah ibu yakin mantap bahwa aku adalah wanita, gitu. Sehingga meyakinkan bahwa aku beda dengan kakek atau kakeknya anak-anak atau bapak ibu, dan aku ternyata mirip sama dengan nenek, gitu. Itu betul-betul diyakinkan, jadi proses itu diulang lagi. Kemudian setelah yakin bahwa saya betul-betul wanita, saya harus feminin. Setelah itu kemudian ibu dekat dengan nenek sebagaimana tadi umur 7-10 tahun, ya dekat dengan nenek, ya urut prosesnya walaupun umurnya sudah dewasa, ya dekat dengan nenek untuk menguatkan apa, bahwa aku tuh wanita itu, maka saya harus banyak belajar kepada neneknya anak-anak atau mungkin saudara ibu yang lain, saudara wanita ibu yang lain, makin banyak intensif akan tahu bagaimana peran-peran ibu yang feminin, maka ibu akan belajar di situ. Setelah itu kemudian nanti sebagaimana umur 10 sampai balik, ibu dekat kepada sosok seorang ayah. Kalau masih ada kakeknya anak-anak, dekat dengan kakek. Kalau masih punya saudara atau omnya anak-anak, ya dekat dengan omnya atau pakdenya atau kakak atau adik kandung ibu sendiri. Itu proses itu diulang lagi dalam recovery. Dan insya Allah Ta'ala dengan proses itu maka feminitas akan tumbuh pada diri ibu, ya. Walaupun mungkin ibu itu tampak maskulin, mungkin secara perilaku bisa jadi karena bakat, ya. Karena orang yang bakatnya adalah suka mempengaruhi atau komander, itu tampak memang tegas sekali. Kalau bicara keras, ya, kemudian berani menghadapi orang, ya, berani berbantah, itu sekilas mungkin dari luar tampak seperti maskulin, namun sesungguhnya kalau ibu sudah belajar banyak hal tentang femininitas, ya, sudah diulang prosesnya sebagaimana urutan yang telah disebutkan tadi, maka di jiwa ibu merasa bahwa walaupun aku adalah orangnya yang tegas karena itu bakat, namun aku adalah benar-benar wanita yang sejati. Mudah-mudahan ini bisa membantu, ya, untuk mengembalikan feminitas, walaupun anak-anak ibu adalah laki-laki semua, ya, yang mereka butuh sekali suplai maskulinitas yang lebih besar, sedangkan ayah mungkin kurang begitu berperan, ya, dalam penumbuhan maskulinitas kepada anak-anak yang laki-laki semua, maka nanti anak-anak pun mungkin bisa mencari suplai maskulinitas itu dari saudara-saudara ayah. Kalau memang ayah tidak hadir, tapi kalau ayah ternyata hadir di rumah, ya setiap hari di rumah, maka semoga ibu dan bapak, ya suami dan istri itu sepaham tentang pendidikan anak ini sehingga lebih mudah untuk mendidik anak dan menumbuhkan fitrah-fitrah mereka. Demikian Ummu Arasi. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya dari Al Ustaz, dan semoga dapat dimengerti oleh ibu tadi yang bertanya, Ummu Arasi di Semarang. Baik Ustaz, silakan untuk dilanjutkan pada kesimpulan singkatnya Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada kajian malam hari ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita bekerja ataupun kita mendidik anak-anak kita, janganlah kita selalu berorientasi kepada hasil, hasil dan hasil. Namun kita selalu berorientasi kepada proses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, ya. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya, ya, yang paling bagus amalnya. Bagus di sini bermakna adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas itu berarti murni semata-mata hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar dalam ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah proses. Proses yang terbaik adalah proses yang ahsan. Proses yang paling bagus. Bukan proses yang aksar, yaitu proses yang paling banyak. Sesuai dengan ayat tadi. Maka kita berusaha proses pendidikan anak-anak kita itu betul-betul ahsan, betul-betul bagus. Bukan kita banyak melakukan tapi banyak kesalahan. Kita banyak beramal, banyak memodifikasi anak, ternyata tidak dibutuhkan oleh anak. Tapi kita melakukan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh anak. Kita melakukan sesuatu yang betul-betul bagus, ya, betul-betul benar, betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka proses itulah yang akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi